Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء saudara dan saudariku para pendengar radio Raja dan para pemirsa TV Raja rahimani rahimakumullahu jami'an. Malam ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha, yaitu pembelajaran bahasa Arab bagi orang yang belum mampu untuk berbahasa Arab. Malam ini kita lanjutkan masih dalam latihan yang terkait dengan pelajaran yang ketiga. Bisa dilihat di halaman ke-37 As-Safha As-Sabi'ah wa Thalathin, halaman 37 At-tadribul khamis ashar, latihan yang ke-15. Di sini diungkapkan beberapa kaedah yang lain, sebetulnya masih terkait dengan kaedah yang sudah kita pelajari, yaitu ala wa huwa ismul ladhi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Ini dahulu sudah pernah kita sampaikan bahwa isim atau kata benda atau yang dibendakan ada dua macam. Yang pertama ismun munsharif, isim yang bertanwin. Yang kedua isim yang tidak boleh bertanwin atau disebut dengan ghairu munsharif. Nah, di antara ismul ladhi la yansarif, di antara isim yang tidak boleh bertanwin adalah lafaz ukhar, bentuk kata ukhar. Ukhar ini adalah bentuk jamak dari kata ukhra. Daripada apa? Ukhra. Ukhra adalah muannas. Mudzakarnya adalah akhar. Akhar, muannasnya ukhra. Afdal, muannasnya apa? Fudla. Ahsan, muannasnya husna. Jadi ahsan lebih baik, afdal lebih utama. Akhar, mana akhar? Yang lain. Nah, ini untuk mudzakkar, sedangkan untuk muannasnya adalah ukhra. Nah, ukhra jamaknya ukhar. Ada jamak ini disebut jamak taksir, ada juga jamak muannas. Ukhra ukhrayat. Ukhra ukhrayat. Fudla fudlayat. Husna husnayat. Nah, di samping dia jama mu'an, jama mu'annas, lafaz ukhar dia juga mempunyai jama taksir. Ini ukhar, Bukhar. Lagi-lagi saya katakan jamak taksir umumnya apa? Sama'i. Umumnya apa? Sama'i. Jadi bukan qiyasi. Tidak bisa semua lafaz bisa dikiaskan seperti ini. Jadi sama'i begitulah didengar dari pemilik bahasa. Untuk mengetahui jamak taksir, kita harus merujuk ke mana? Ke kamus. Oleh karena itu di kamus itu jamak yang disebutkan di situ adalah jamak taksir, karena dia umumnya sama'i. Ya. Nah, ukhar ini jamak daripada ukhra, wahia mamnu'atun minas sarfi. Wahia mamnu'atun minas sarfi. Jadi kata ukhar ini apa? Termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Tapi ikra' fadli akh, ikra' al-ayah. Coba baca ayatnya. Naam. Tafadhal. Qala ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Naam. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Perhatikan kata-kata ukhra di sini terletak setelah lafaz ayyam. Lafaz eh? Ayyam. Ayyam jamak daripada yaum. Nah, apa kedudukan ukhra di sini? Mudafun ilaih. Saya mukhata ya akhil karim. Khata. Marik. Khata. Limadha khata? Na'at. Na'at. Kerana yang dikatakan mudaf ilaih, mudafnya tidak boleh bertanwin. Di sini ayyamin ada tanwinnya. Sahih? Naam. La yumkin an takuna ukhar mudafan ilaih. Tidak bisa ukhar itu sebagai mudaf ilaih. Apa? Kerana ayyamnya bertanwin. Nah, ayyamin ukhar. Nah, ini dalam bentuk mu'annas. Sahih? Sahih. Nah, kenapa mu'annas ukharnya di situ mu'annas? Sifat. Karena dia sifat atau na'at. Man'utnya mu'annas. Ayyam. Ayyamin ukhara. Nah. Ayyamin di sini majrur. Ukhara juga majrur. Apa tanda jarnya ukhar? Fathah. Fathah. Tanda jarnya fathah. Kenapa? Li'annahu ismun ghairu mansarif. Karena dia adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin alamatu jarrihi alamatu jarrihi fathah. Ya, sahih. Alamatu jarrihi fathah. Juga terdapat kata-kata ukhar di dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ayat ketujuh. Nah. Ayat ketujuh. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihatun. Wa ukharu. Nah, wa ukharu berarti ke situ tidak bertanwin. Bukan wa ukharun. Wa ukharu. Nah. Mutashabihatun. Baik, jadi di sini kata ukhar adalah bentuk jamak daripada ukhra, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan juga terdapat surah Ali Imran ayat yang ketujuh. Kalau tidak salah bisa dirujuk. Ya. Baik, kita masuk kepada At-Tadribu As-Sadis Asyarah. السادسة عشرة لاتيان ينك ناملاس اقرأ بتا نعم تأمل ما يلي تأمل تأمل لا تأمل أو تأمل ta'ammala ta'ammalu ta'ammal. Ta'ammala ya'ta'ammalu. Yata'ammalu. Ta'ammala yata'ammalu. Ini fi'il apa ini? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il amr. Fi'il amr. Baik, ta'ammal. Naam, ta'ammala. Wazan eh? Tafa'ala. Wazan tafa'ala. Tafa'ala. Ala. Naam, tafa'ala, ta'ammala. Ta'ammala yata'ammalu. Tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu. Ta'ammala yata'ammalu. Baik, amar sebagaimana yang pernah saya sampaikan, amar fi'il amar minal fi'il mudhari, dari fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Dibuang huruf mudhara'ah. Sahih. Kemudian disukunkan huruf akhir. Yang akhir bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa. Kalau sudah baca tidak perlu ditambah hamzah wasal di awalnya. Jadi ta'ammal. Ahsan. Iqra. Yastati'u tastati'u. Iqra ma yali. Iqra. Ta'ammal ma yali. Ma yali. Terjem. Perhatikanlah apa-apa yang berikut ini. Kalimat-kalimat berikut ini. Naam. Ta'ammal. Perhatikan secara seksama. Perhatikan dengan baik ma yali. Apa yang berikut ini? Baik, pertama al-awwal. Naam. Man yastati'u. Iqra. Yastati'u. Mana yastati'u? Dia mampu. Dia bisa. Naam. Dia sanggup. Yastati'. Naam. Tastati'u. Apa artinya? Kamu mampu. Naam. Thumma astati'u. Saya mampu. Ini menggunakan kata yastati'. Kita lihat bagaimana penggunaan kata yastati' dalam kalimat yang sempurna. Nah. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Nu'til fursa lil mustami'in wal musyahidin. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang mungkin baru bergabung, atau bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan Anda bisa melihat di latihan yang ke-16 halaman 37 jilid yang ketiga. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya, sudah masuk umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Sudah bisa didengar? Baik, tidak terdengar di radio. Baik, sebentar umum. Iya, ya. Dengan Umum Fatimah. Baik, Umum Fatimah, silakan. Naam. Ustaz. Naam. Waalaikumsalam, tafadhali. Gimana, Ustaz? Tafadhali, silakan baca. Naam, Ustaz. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-saburati bi khattin wadhihin. Man yastati'u? Na'am. Iqra'i marrah thaniyah. Na'am, Ustaz. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-saburati bi khattin wadhihin. Na'am, tarjimiha? Siapa yang bisa menulis pelajaran di atas papan tulis dengan tulisan yang jelas? Naam, dengan tulisan yang jelas. Naam. Ya, yang dimaksud di sini ada kalimat yastati'. Naam, Ustaz. Yastati' ini adalah fi'il membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih. Naam. Naam, Ustaz. Mana maf'ul bih di sini? Ad-darsa, Ustaz. Ad-darsa itu maf'ul yaktub atau maf'ul yastati? Maf'ul Itu dan jumlah fi'liyah Ustaz ya. Jumlah fi'liyah yang mana? Yang tuba. An yaktuba ad-darsa. Ahsan. Itulah maf'ul bih. Jadi pengarang ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kata yastati ini membutuhkan objek. Nah, objeknya, maf'ul bihnya terkadang dalam bentuk ta'wil. Jadi sebab apa? Masdar mu'awwal. Terkadang dalam bentuk masdar mu'awwal, terkadang dalam bentuk masdar sharih. Kedua-duanya bisa kita pergunakan. Misal, na'ti misal mafil kitab, man yastati. Man yastati. Nah, man yastati'u naqis ta. Man yastati'u an yaktuba. An yaktuba ad-darsa. Ila akhir. Nah. Muna an yaktuba. Imma nasta'mil an yaktuba, hadhi yusama masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an dan fi'il. An dan fi'il mudhari. Jadi bisa kita pakai an antara apa yastati ini fi'il, kemudian objeknya dalam bentuk masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an bersama fi'il. Tidak bisa man yastati yaktub biduni an, mesti pakai an. Nah, mesti apa pakai? An. Atau dijadikan masdar sharih. Apa makna sharih? Masdar yang jelas. Nah, bagaimana masdar sharih? Man yastati'u, mana masdar yaktubu? Kitaba. Jadi man yastati'u kitabata. Nah, kenapa kitabata? Kenapa kitabata? Man yastati' man yastati'u kitabata. Kenapa kitabata? Maf'ul bih. Nah, maka saya katakan kata an yaktuba ini dikatakan masdar muawwal, masdar yang ditafsirkan, ditakwilkan kepada masdar asli. Jadi kitabata, man yastati'u kitabata. Kemudian apa? Ad-dars, ad-darsi. Karena jadi mudhaf mudhaf ilaih. Jadi apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Kalau di sini man yastati'u an yaktuba, kenapa dia mansub sini? Bukan kena maf'ul bih. Dia mansub fi'il ini kena ada an. Yaktuba ini mansub kena ada an. Jadi fi'il mudhari' mansub bi an. An. Nah, dia maka mansub. Sedang ad-darsa, kenapa ad-darsa? Maf'ul bih daripada yaktub. Maf'ul daripada yaktuba objeknya. Nah, sedangkan objek yastati inilah an dan fi'il yang disebut apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an dan fi'il. Jadi imma an nasta'mil masdar muawwal maf'ul yastati, naqul man yastati an yaktuba ad-darsa, au nasta'mil masdar sharih, masdar yang nyata jelas. Ma masdar yaktub kitaba, idzan man yastati'u kitabata ad-darsi. Nah, tentu ini darsi bukan dasa, kena mudhaf ilaih. Misal akhar, man yastati an yaqra. Man yastati an yaqra. An yaqra. Yaqra ar-risalata. Siapa yang bisa baca surat ini? Mana maf'ul yastati ini? An yaqra'ah. Atau kita pakai apa? Masdar sharih. Mada naqul? Man yastati' qira'atan. Nah, ma mana? Apa masdar qira'ah? Qira'atan. Qira'atan. Jadi qira'atan. Ditanwinkan tidak? Kena mau dijadikan mudhaf. Jadi qira'atar risalati. kedua-duanya maknanya sama. Kedua-dua apa? Maknanya sama. Nah, Ustaz. Baik, Fatimah. Kalau finafsu soal, Ustaz boleh, Ustaz? Taib, ha? Nah, tolong dibetulkan. Hadza Hamzah, Hamzatu. Huwa yastati'u an yaqra' al-Qur'ana juz'ani kulla yawmin. Betul tidak, Ustaz? Ulang kembali. Nah, Ustaz. Hadza Hamzah. Hadza Hamzah. Hamzatu. Ini si Hamzah. Naam. Huwa yastati'u an yaqra' al-Qur'ana juz'ani kulla yawmin. Juz'aini. Juz'aini jadi maksudnya Ustaz ya? Hah? Juz'ani. Tadi apa, kenapa juz'ani? Kenapa dia marfu? Nah, ini yang belum ana faham ini, makanya tolong dibantu. Iya, kenapa kan, dia marfu? Nah, ini perhatikan. Naam. Kalau konteks maksudnya apa tadi ini? Kenapa? Ini si Hamzah, dia mampu membaca Al-Quran. Berapa juz? Dua juz kan? Naam, Ustaz. Dua juz. Maka konteksnya adalah hadza Hamzatu huwa yastati an yaqra juz'aini min al-Qur'an. Oh, juz'aini min al-Qur'an. Nah, bukan apa al-Qur'ana juz'aini atau juz'ana, hadza khata. Oh, nah. Nah, jadi juz'aini dia mampu membaca dua juz. Lalu dijelaskan min al-Qur'an. Oh, gitu. Sebagai penjelas dari kalimat apa? Dari kata juz'aini. Oh, kalau tabir seperti tadi kurang tepat, Ustaz. Enggak benar bahasanya. Gitu. Iya. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Fatimah, jazakallahu khairan atas interaksinya dan kalimat yang disampaikan. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain. Masih di line telepon 021-823-6543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Puji di Jakarta. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Baik, dengan Ibu Puji ya? Dengan Puji Jakarta. Saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Cuma tanya yang ada di Al-Quran boleh. Kenapa? Mau tanya yang ada di Al-Quran boleh, Ustaz. Saya bahasa Arab hari Jumat malam belum nyampe, Ustaz. Baik, silahkan pertanyaannya apa, Umu? Di sini di surat An-Nisa ayat 45 kalau nggak salah ya. Allahu a'lamu bi'adaikum bi'adaikum wa kafabilahi waliya wa kafabilahi nasihara. Itu Allahu a'lamu, Ustaz. Dan di surat Ali Imran. Pertanyaannya apa, Umu, mohon maaf? Ini antara a'lamu dengan ya'lamu. Di tadi An-Nisa 45. Iya, kan? Allahu a'lamu. Baik, iya. Yang satu Allahu ya'lamu. Pakai iya. Di Al Imran berapa ini wallahu ya'lamu. Iya. Ta'lamun. Iya. Terus yang kedua saya enggak bisa cari ayatnya. Ada mingko blu, ada mingko beli. Iya. Ada ya, saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Naam. Wallahu a'lamu. A'lamu situ bukan kata kerja, bukan fi'il, bukan arti saya. Itu adalah isim tafdil. Bermakna lebih mengetahui. Jadi wallahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui. Jadi timbangan af'alu. Hasan ahsanu. Hasan itu baik, ahsanu lebih baik. Jadi ahsanu itu bukan arti apa, kata kerja ya. Contoh lagi apa? Jamil. Mana jamilun? Indah. Ajmalu lebih indah. Lebih apa? Indah. Apa contoh lain? Qabih. Mana qabih? Jelek atau buruk. Kalau lebih buruk, aqbahu. Nah, demikian juga alim. Mengetahui. A'lamu lebih mengetahui. Jadi di situ bukan kata kerja bermakna saya. Nah, sepertinya makna saya. Ya kan, ada hamzah kan? Alima ya'lamu, ana a'lamu. Mirip kata kerja mudhari bermakna saya. Tidak, di situ bukan saya. Situ bukan kata kerja, tapi itu apa? Isim tafdil. Nah, sedangkan wallahu ya'lam, baru ya'lam itu fi'il mudhari. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui. Nah, sedangkan qablu wa min qablu min apa? Min qablu wa min qabli, qablu itu karena mudhaf ilaihnya dibuang, maka dia menjadi mabni. Jadi lafaz ini hanya lafaz qablu dan ba'du. Khusus hanya lafaz qablu dan ba'du, kalau dibuang mudhaf ilaihnya, dia menjadi mabni alamatu bina'i ad-dhammah. Contoh min qabli dzalika. Min qabli dzalika. Nah, ini kenapa min qabli? Karena ada min huruf jar. Kenapa enggak min qablu? Karena mudhaf ilainya ada disebutkan min qabli dzalika. Nah, kalau dibuang dzalikanya, min qablu. Nah, bukan min qabli. Ini juga sudah pernah dijelaskan ya. Ya. Baik. Demikian Ibu Puji, jazakallah khair atas pertanyaan dan mudah-mudahan bisa difahami dari penjelasan dan jawaban Ustaz. Dan mungkin bisa diikuti kembali kajian bimbingan bahasa Arab di jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas di hari Kamis insyaAllah. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dalam pembahasan kita jilid ketiga di latihan yang ke-16. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat terkait dengan pembahasan ini, Anda bisa sampaikan juga via pesan singkat di 0813177756543. Kita angkat kembali. Halo. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Masih di pembahasan yang ke-16, silakan. Ya, halo. Fadhol, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umma Abdillah. Ahlan wa sallam, tafadhali ya Umma Abdillah, rakam 2, nomor 2. Isnain. Atas tapi antasuho sahinatan ya Jibril. Naam. Atas tati'u antasuqa syahinatan ya Zubairu. Terjemahkan? Terjemahkan? Apakah kamu mampu untuk menjaga perahu itu ya Jibril? Apa arti tasuqa di sini dan apa arti syahina? Tasuk itu bukan menjaga, itu saqa yasuku siyaqatan, saqa yasuk. Nah, dia kata-kata sa'iq, tahu makna sa'iq ya Umma Abdullah? Itu arti sa'iq? Tidak tahu. Sa'iq itu supir. Halo? Sa'iq itu supir. Ya. Sa'iq yang bawa mobil, bawa bis, bawa mobil, katakan sa'iq. Halo? Iya. Bisa disimak? Bisa ya. Dipahami? Ya. Apa tadi? Kata-kata sa'iq mananya, Pak? Sa'iq itu apa, Ustaz? Supir. Kurang dengar. Supir mobil. Supir. Iya, supir itu sa'iq. Jadi sa'iq itu, sa'iq itu supir. Nah, ini sa'iq ini berasal dari kata saqa yasuku. Berarti saqa yasuku? Hah? Bahasa kita apa? Menyetir. Saqa yasuku. Nah, bahasa kita apa? Menyetir, membawa, bawa mobil. Nah. Terus syahina, apa itu syahina? Apa? Itu truk. Syahina itu truk. Halo. Oh, truk. Nam. Truk atau truk? Truk ya. Iya. Truk yang bawa barang-barang itu apakah syahina. Kamu. Nah. Iya. Apakah kamu mampu untuk mengendarai truk Ya Yusuf. Nah, apakah kamu bisa membawa truk atau menyetir truk? Ya Zubair. Ya. Ini maf'ul tastati adalah antasuka. Antasuka. Halo? Ya Amma Abdullah. Halo? Ya. Ya, sekarang iya, saya minta coba ubah kata-kata antasuka menjadi masdar sharih. Masdar sharih. Atas tati an sa'iqah. Kenapa pakai an lagi? Ya, sahinatin. Ya, kenapa pakai an? Tadi saya berikan contoh, micin, contoh yang pertama man yastati'u an yaktuba darsa, ay an yaktuba dijadikan masdar, bagaimana man yastati'u kitabata, enggak pakai an lagi karena sudah sudah dijadikan bentuk masdar sharih. Jadi bagaimana man yastati'u kitabata darsi, jadi enggak pakai an lagi. Nah, sekarang coba ubah atastati'u an tasuqa shahinatan ya Zubairu. Bagaimana jadinya? Atastati'u sa'iqa shahinatan. Apa masdar saqa yasuqu? Nah, ini harus tahu masdar. Nah, ini juga masdar fi'il thulathi umumnya adalah sama'i. Paham tu? Ya, amma wadallah. Umumnya apa? Sama'i. Oleh karena itu, untuk mengetahui masdar daripada fi'il thulathi, kita harus merujuk kepada kamus. Oleh karena itu, di kamus disebutkan masdarnya. Masdar fi'il sulasi disebutkan. Nah, kenapa? Karena bentuk masdar pada fi'il sulasi tidak hanya satu bentuk, bermacam-macam bentuk. Karena dia sifatnya apa? Umumnya sama'i. Nah, apa masdar saqa yasuku? Masdarnya apa? Nah, umum adalah harus bisa lihat kamus. Nah, di situ diungkapkan saqa yasuqu siyaqatan. Saqa yasuqu siyaqah. Jadi masdarnya apa? Siyaqah. Iya. Kataba yaktubu kitabah. Nah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Saqa yasuqu siyaqah. Qada yaqudu qiyadah. Nah, ini maknanya sama ini. Qada yaqudu qiyadah. Qaid. Nah, itu maknanya lebih umum daripada saqa yasuqu. Kalau qaid bisa arti mengendarai, qaidus sayyarah. Nah, bisa qaid itu apa? Panglima. Nah, panglima juga qaid karena dia memimpin. Jadi masalahnya qiyadah. Kada qada yaqudu qiyadah. Kalau saqa yasuqu siyaqah. Nah, coba. Nah, sekarang coba bentuk kalimat ini. Masukkan. Atastati'u siyaqatan sahinatin. Nah, kenapa sahinatin? Iya, atastati'u siyaqata. Tidak boleh bertanwin. Kenapa enggak boleh bertanwin? Dia akan menjadi mudhaf bagi syahina. Ya. Atastati'u siyaqata syahinatin ya Zubairu. Ya. Syahinatin ya Zubairu. Ahsan. Barakallahu fiik ya Umm Abdullah. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Mu Abdullah di Solo. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Nah. Kita berikan kesempatan berikutnya di telepon 0218236543 di belakang Mu Abdullah. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi, Anda bisa membaca di latihan ke-16 dan mungkin bisa mengungkapkan dengan kalimat dari yang dibuat sendiri, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umu di mana? Umu Ahsan. Umu Ahsan. Umu Ahsan. Umu Ahsan. Nah. Nggak ada suaranya di telepon. Baik, sebentar Umu. Sudah di bisa didengar? Tapi dengarnya di radio kan. Baik, silakan. Silakan. Baik. Nah. Bisa berikan contoh? Berikan contoh. Iya. Kalau enggak bisa, baca nomor 3. Iya, baca dulu deh. Baca dulu ya sambil ya. Mikir. Baik. Tafadhol. Ya. Naam. Zikir risalatu bihotin rodiin la astati'u an akro aha astati'u an takro aha antaya barra'u barra'u ya barra'u barra'u naam barra' nama laki-laki ya barra'u naam terjemih ha? Risalah itu surat ya Ustaz? Iya surat. Ar-risalah surat. Hadhihi ar-risalatu surat. Apa ini? Surat ini. Surat ini. Atau ini surat? Ini surat bihotin khotin garis-garis ya Ustaz. Bihotin radiin. Radiin nama. Apa di khotin? Khot. Garis Ustaz. Garis. Enggak. Garis. Ngajar khat. Bukan garis di sini. Makna Ustaz. Khat tulisan. Oh, tulisan. Iya kan ada khat kan? Khat khatun jamil khat. Kan tulisan. Iya. Nah, Ustaz. Bi khatin. Bi khatin radiin. Radiin. Mana radi? Lawan pada jamil. Bagus. Lawan daripada lawan jamil buruk. Jadi radi buruk. Terjemah sekali lagi, terjemahkan. Surat ini dengan tulisan buruk. Saya tidak bisa membaca. Membacanya. Ya, aku la astati'u an aqraha. Saya tidak bisa membacanya. Apakah kau bisa membacanya wahai Barra. Atastati an taqra'aha anta ya Barra. Apakah bisa membacanya wahai membacanya ya Barra. Nama orang kan Ustaz iya, ya Barra. Iya, si Barra, wahai Barra. Wahai Barra. Barra. Barra itu nama laki-laki. Apakah engkau bisa membacanya wahai Barra? Baik, sebelum saya minta untuk ditakwilkan kepada masdar sore. Ingin saya tanyakan di sini. Hadhihi risalatu, hadhihi jadi apa? Mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya bi khattin. Bi khattin ahsan, sibul jumlah jar majrur. Tai ar-risalah jadi apa? Badal. Badal, ahsan. Badal atau ataf bayan. Ahsan, masya Allah. Bi khattin, jadi khabarnya dalam bentuk syibul jumlah jar majrur bi khattin. Radi, jadi apa? Na'at, ya, na'at, betul. Bi khattin radi'in. Na'at. Ini na'at yang pertama. La astati itu jumlah fi'liyah na'at yang kedua. Baik. Kemudian ingin saya tanya lagi anta. Coba tanya. Atastati'u an taqra'aha anta ya zub ya barra'u. Apa kedudukan anta di sini? Dhamir apa itu? Dhamir mutasil ya Ustaz. Hah? An taqra'aha anta ya barra'u. Sebagai apa anta di situ? domir mustatir ya Ustaz. Mana mustatir? Orang ada kok di situ kok mustatir. Anta itu kan jelas kan? Tertulis dia. Kalau mustatir itu kan tersembunyi. Nah, sebagai apa? Apakah sebagai maf'ul, sebagai fa'il, sebagai mubtada? Enggak teringat. Baik, labas. Barakallahu fik. Kita akan tanya kepada yang lainnya. Iya, barakallahu fik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa ahsan. Barakallahu fik, dan kita berikan kesempatan untuk menjawab bagi pendengar dan pemirsa TV di Bako Muhsan. Silakan di 0218236543. Ayo persilakan kembali. Silakan. Di nomor yang ketiga di latihan ini. Halo. Baik, terputus. Silakan di 0218236543. Latihannya ke-16 dan di nomor yang ketiga kita selesaikan. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan bagi ikhwan di studio sana. Naam. Fadhil akhi, silakan. Fadhil iqra anta awalan. Tafadhal. Rakam 3. Nomor 3. هذه الرسالة بخط رديء لا أستطيع أن أقرأها أتستطيع أن تقرأها أنت يا براء؟ نعم. Jadi apa? Mas soal, apa pertanyaan tadi? Apakah engkau bisa membacanya? Ya براء. Ya براء. Pertanyaannya apa? Kata anta di sini. Kedudukan sebagai apakah fa'il atau mubtada atau khabar sebagainya? Ini muraja'ah, mengulang kembali. Ini pernah saya sampaikan, walaupun tidak ada di dalam kitab ini atau kitab sebelumnya kaedah terkait ini, tapi pernah disampaikan. Ada taukid, Ustaz. Ahsan, taukid. Nah, jadi anta di situ fungsinya adalah untuk menguatkan. Kemudian timbul pertanyaan, mana fa'il daripada taqra? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kalau dia fi'il mudhari, fi'il mudhari untuk mukhatab anta, fa'ilnya mesti dalam bentuk dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Ya. Apa takdirnya? Anta. Ya, takdir anta. Anta di sini adalah menguatkan. Jadi antaqra'aha anta. Jadi anta itu litaukid, untuk menguatkan. Baik. Coba antum ubah maf'ul masdar muawwal ini menjadi masdar sharih. Kaifa taqul? Iqra' min awal. Hadhihi risalatu bi khattin radi'in. La astati'u qira'ataha. Atastati'u qira'ataha anta ya Zubair? Ahsan. Jadi ya berra'u. Naam, la astati'u an aqra'aha, la astati'u qira'ataha. Atastati'u an taqra'aha, atastati'u qira'ataha. Ahsan. Barakallahu fik. Fadhal ya Ustaz Ahsan. Jazakallahu khairan khairan, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor yang 4 di nomor yang terakhir latihan ke-16 ini. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Baik, Ummu Ais, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Ais. Rakam 4. Nomor 4. Naam. Ar-rabi' atastati'ina أن تغسلي هذه الملابس اليوم يا ليلى. طيب ترجميها. Apakah kamu mampu untuk mencuci baju-baju ini hari ini wahai Laila? Naam. Atastati'ina. Kenapa pakai ya pakai nun di situ? Tastati'ina. Kenapa enggak atastati'u? Karena itu adalah untuk mukhatabah mufrad. Mukhatabah mufrada. Karena situ ya Laila. Jadi mukhatabahnya Di sini mukhatabah itu wanita, makanya atastati'i. Jayid. Baik, coba ubah masdar muawwal menjadi masdar sharih di situ. Mana masdar muawwalnya? Antaghsili. Antaghsili. Itu halaman 38. Antaghsili. Nah, ubah menjadi masdar sharih. Halo? Iya, iya, iya. Apa masdar taghsilin? Antaghsili. Apa masdarnya? Ghuslan. Ghasala yaghsilu. Naam. Ghuslan itu. Ghaslan ya ghaslan. Naam. Ghasala yaghsilu ghaslan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi ghasala yaghsilu ghaslan. Nah, sekarang ubah itu. Atas tabi'ina ghusla. Hadhil malabisi al-yawma ya Laila. Ahsan. Jadi al-hadhil malabisa berubah menjadi hadhil malabisi. Kenapa berubah? Iya, jadi mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilainya? Ilainya hadhihi. Hadhihi, hadhihi di situ menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilainya hukumnya majrur. Nah, berarti hadhihi ini isim isyarah mabni, dia menempati tempat jar karena dia sebagai mudhaf ilaih. Karena sudah diubah kata antaghsili, diubah menjadi masdar sharih. Otomatis menjadi apa? Mudhaf ilaih hadhihinya. Hadhihi di situ menempati tempat jar. Oleh karena itu kata malabis juga harus majrur. Tentu tanda jarnya apa? Di sini kasrah. Nah, jadi hadhil malabisil yauma ya Laila. Ahsan. Coba bikin kalimat lain selain ini. Iya. Naam. Hal tastati'ina. An takwiya. هذا القميص يا زينب أن يا زينب أن تقوية betul itu أن تقوي أن تقوي bukan أن تقوية. Kalau antakwiya itu anta mukhatab, kawa yakwi. Kawa yakwi, anta takwi. Masuk an antakwiya. Mansub. Sedangkan di sini adalah mukhatabah. Iya. Jadi antakwi. Mana nunnya? Dibuang. Asalnya takwina. Takwina, takwina asalnya apa? Takwiyina. Ya pertamanya dibuang, ya huruf illatnya dibuang. Kenapa dibuang? Kenapa? Thiqal, berat. Nah, jadi apa? Sara takwina. Masuk an? Takwi. Ada baiknya saya tulis. Kawa yakwi. Nah, lewat radio atau televisi? Lewat radio. Radio, baik, gak apa-apa, kita tulis saja bersabar sedikit ya, supaya yang lainnya bisa melihat. Jadi kawa yakwi. Kawa arti kawa me mestrika ya. Fi'il mu'tal saja. Fi'il mu'tal. Kawa yakwi. Nah, kawa yakwi. Anta takwi. Kalau anta takwi. Kakwi. Takwi. Anta takwi. Kalau masuk an? An takwiyah. Ini anda laki-laki, an takwiyah. Kalau untuk wanita apa? Takwina. Nah, takwina ini ianya ya apa ini? Ya, ini apa? Ya mukhatabah. Nun ini alamatul i'rab karena dia min al-afal khamsah. Termasuk fi'il yang lima. Nah, sekarang tiba pertanyaan, mana ya yang asli? Fi'il mu'tal huruf illatnya dibuang. Asalnya apa? Asalnya adalah takwina. Ya baris kasrah di sini siqal berat, takwina. Oleh kerana itu huruf illatnya dibuang. Jadi apa? Setelah buang, jadilah takwina. Nah, kemudian takwina masukan. Masukan antakwi nunnya dibuang sebagai tanda nasab. Alamat nasbi hadfun nun kerana dia min afal khamsah, dibuang nunnya, sara antakwi. Ya. Perhatikan ya di sini bukan ya seperti ini. Ya di sini adalah ya mukhatabah, sedangkan ya takwi di sini ya apa? Ya huruf illat. Jadi aidi marasania diulang kembali Bu. Misalnya contoh tadi atastati'ina hal tastati'ina an takwi hadzal qamisa al yawma ya Zainab. Ahsan, barakallahu fik. Maksudnya Ustaz. Naam. Tentang yang ukhuru tadi itu apa? Apakah ilahnya itu al-waktu ma'al adli? Iya, betul. Timbangan fu'al. Wazan fu'al. Al-adl di situ apakah ada wazan khususnya atau enggak, Ustaz? Apakah cuma fu'al ataukah ada yang lain? Iya, betul. Wazannya cuma wazan fu'al. Adl itu wazan fu'al. Adal itu hanya wazannya fa fu'al, timbangan fu'al. Jadi Umar timbangan apa? Fu'al. Asalnya Amir. Zuhal nama bintang, asalnya Zahil. Kemudian Zuhal, ini kata udul. Jadi ilatnya apa? Timbangan atau timbangan bentuk fu'al ya. Makanya kalau termasuk mamnu sarfi. Iya. Kalau seperti ini Ustaz, masna, sulasa, ruba'a itu masuk ke adl ini enggak? Ya itu makanya ada nanti wazan fu'al, ada wazan apa? Wazan apa? Fu'al, sulas, wa fa'al, masna wa sulasa wa ruba'a. Ini juga mamnu' minas sarfi. Mamnu' apa? Minas sarfi. Halo? Iya. Nah, mamnu' minas sarfi. Betul. Jadi masna wa thulatha wa ruba'a. Jadi khumas, sudas. Nah, ini termasuk mamnu' minas sarfi. Halo? Iya. Nah, iya. Kalau pengertian dari al-adl itu apa Ustaz ya? Adl itu berpaling ya. Adl itu kan berpaling. Berpaling dari satu bentuk kepada bentuklah lain. Berpaling dari satu bentuk kepada bentuklah lain. Makanya Umar itu asalnya Amir. Zuhal itu asalnya Zahil. Berpaling. Iya, berpaling. Iya, dari bentuk kepada bentuk lain. Jadi kalau ukhuru itu aslinya akhir apa akhir gitu kan? Berapa? Kalau ukhuru itu asalnya? Ukhuru. Tadi kan ukhuru, betul. Ukhuru itu adalah jamak daripada apa? Banyak daripada ukhra. Nah, betul, itu berasal daripada ukhra muannas, mudzakarnya a akhar. Akhar. Akhar. Kemudian ukhra dari jamak saja. Nah, ukhra itu jamak. Ukhra itu bentuk jamak daripada akhar. Dan tidak dipalingkan akhar jadi ukhra tidak. Enggak. Iya. Baik. Demikian umum, Uwais, benar-benar bisa difahami? Sebentar. Ada pertanyaan ya, ini tadi kan kalau apa? Kalau Umar kan dari Amir, kalau Ukhoru dari apa Ustaz? Nah, itu dia. Kalau Ukhoru ini saya katakan apa? Jamak daripada apa? Jamak daripada Ukhor. Nah, berarti dia berasal daripada Ukhor. Itu bentuk mufradnya. Ukhra. Dia Ukhra, afwan, Ukhra. Jadi jamaknya Ukhor. Okay. Bukan berpaling dari ya. Akhir Ustaz. Bukan, ya, bukan dari akhir. Baik. Ya. Kalau ini Ustaz, apa? Karena akhir itu apa? Akhir itu adalah mufrad, bukan jamak. Sedangkan ukhra itu bentuk jamak. Ya. Jamak daripada apa? Ukhra. Ukhra. Ada yang lain, Umu? Yang yakni sudah kemarin Ustaz. Iya. Kalau nasa'iyun, tirmidiyun itu aslinya apa Ustaz ya? Apa? Nasa'iyun, rawahun nasa'iyu wa tirmidiyu gitu. Asli nasa'iyun iya sama tirmidiyun. Nah, ini kembali pada ini kalau tidak salah bisa rujuk ke salah itu nama apa daerah nasa. Oh. Nah, tirmidhi itu berasal daripada tirmidh, itu nama daerah. Maka nisbahkan kepada daerahnya sehingga sebab an-nasa'i at-tirmidhiyu. Iya. Wallahu a'lam, nanti coba bisa dirujuk ke apa bahasa atau kamus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu Albani. Nah. Itu apa? Nisbah pada Albania. Itu nama negara atau daerah. Umumnya kalau nama-nama orang itu biasanya apa? Nisbah kepada daerahnya. Daerahnya. Daerah. Atau nisbah kepada apa? Kepada suku, ya. Nah, untuk mengetahui bisa rujuk pada kamus, ya. Baik, satu mas, insyaallah. Naam. 17. Baik, mungkin kita kasih kesempatan untuk bikin contoh lain. Nah, masih di Latin. Nah, masih Latin. Tastati atau yastati atau tastati'ina. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Anda bisa membuat kalimat dari tentunya kalimatnya berbeda dengan fi'il astati atau tastati. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kamaruddin. Naam, Ustaz. Baik, ahlan akhi. Barakallahu fik. Kaif haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaif haluk? Alhamdulillah bi khairin. Naam, tafadhal ya, Kamaruddin. Naam, Ustaz. أتستطيع أن تأتي بالمثال آخر؟ أستطيع. طيب تفضل. بضمير أنا أستطيع. طيب ضمير أنا أو ضمير أنت؟ نعم. أنا لا أستطيع أن أسمع صوت المدرس. أعيد مرة ثانية. Ana la astati an asma'a sautal mudarrisi. Sautal mudarrisi. Sautal mudarrisi. Naam. Kenapa mudarrisnya kasrah? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ahsan. Jadi ana la astati'u an asma'a sautal mudarrisi. Baik, sekarang ubah menjadi masdar. Ana la astati'u sam'a sautil mudarrisi. Naam, ana la astati'u sam'a sautil mudarrisi. Jadi masdar sam'an wa sima'an. Naam, ada masdarnya dua. Jadi sam'an wa sima'an. Bisa antum katakan ana la astati'u sima'a sautil mudarrisi. Ahsan. Misal akhar? Ana hal anta tastati'u an taf'ala hadhihi taf'ala hadhil amal. Hal anta tastati'u an ta'mala atau an taf'ala an taf'ala hadhal amala. Terjemahkan. Apakah engkau bisa mengerjakan pekerjaan ini? Apakah Anda bisa melakukan pekerjaan ini? Jayid. Coba bentuk kepada masdar sharih. Hal anta tastati'u hal anta tastati'u fi'la hadhil amali. Tapi itulah apa terkait dengan apa tastati, penggunaan tastati setelahnya mesti ada maf'ul, maf'ulnya ada kalanya bentuk apa masdar muawwal an dan fi'il atau masdar sharih. Baik, Akhmaruddin. Nah. Mau tanya Ustaz. Naam, tafadhal. Itu tentang apa namanya? Malabisa Ustaz, malabisu. Agama malabisa. Itu mamnomina sharfi Ustaz ya. Yang mana itu? Kalau ada alif lam, kalau sudah ada alif lam, dia tidak berlaku lagi kaedah i'rab ismul ladzi la yansarif. Naam. Kalau sudah ada alif lam masuk, dia tidak berlaku kaedah i'rab ismul ladzi la yansarif. Dia berlaku seperti jamak taksir lainnya, marfu bil dhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Karena sudah pakai alif lam. Atau dia menjadi mudhaf. Kalau dia mudhaf juga demikian, tidak berlaku i'rab ismul ladzi sarif. Misalan malabisu at-talamizi. Malabisu malabisa malabisi. Kenapa? Karena sudah menjadi mudhaf kepada talamiz. Naam, faham tak? Kalau tidak ada alifnya berarti dia mamnu min nasr. Nah, kalau tidak ada alif lam atau tidak mudhaf baru menjadi apa? Ismul ladzi la yansarif. Naam. La yansarif. Ghasla, misalan ghaslu malabisa. Ghaslu malabisa. Kalau alif lam ghaslul malabisi. Faham tak? Baik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naam. Barakallahu fiik. Nantaqil ila tadrib as-sabi ashar, latihan yang ke-17. Ta'ammal ta'iq fadali'ah. Tafadhal iqra. Ta'ammal ma yadi. Perhatikanlah dengan seksama apa yang berikut ini. Shalla yusalli shalli. Naam. Terjemahkan. Salat. Shalla dia sudah salat. Yusalli dia sedang salat. Shalli salatlah. Salatlah. Berarti shalli itu apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Jayid. Istamir. Asallaita adh-dhuhra ya Husain? Naam. Asallaita adh-dhuhra ya Husain. Apa artinya? Apakah kamu sudah salat zuhur wahai Husain? Apakah kamu telah salat zuhur ya Husain? Jaid. Apa kaitan dengan mu apa di awal shalla yusalli salli? Maksudnya apa dalam latihan ini? Penggunaan fi'il amr. Ah, ini kan fi'il madhi ini. Salla. Asallaita. Salla. Ah, ini salla ini itu huruf ilatnya apa? Huruf ilatnya asalnya itu alif. Bukan ya, asalnya ya. Huruf ilat ini asalnya ya. Lihat daripada mudhari'nya. Salla yusalli. Di sini betul alif ya. Nah. Oleh karena itu, ketika dia bersambung dengan dhamir mutaharrik, maka dia berubah menjadi ya, karena asalnya ya. Makanya sallaita, bukan sallata, sallaita, sallaitum, sallaiti. Nah, ketika bersambung dengan ta mutaharrika, ta mutaharrika itu ta tuma tum ti. Demikian juga bersama dengan nun, na, sallayna. Kalau da'a, alif itu asalnya waw, da'a yad'u. Makanya ketika bersama dengan dhamir da'au, nyata huruf asli ilatnya waw, da'auta, da'autuma, da'autum, bersama ta mutaharrik. Demikian na mutakallimin, da'auna. Nah, yusalla, yusalli. Kemudian amarnya salli. Baik, asallaita dhuhra ya Husainu, apakah engkau, terjem sekali lagi, apakah engkau sudah salat zuhur ya Husain? Nah, apakah engkau telah salat zuhur wahai Husain? Baik, tafadhal ya akhul karim, rakam 2. صليت في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف. الشريف شريف شريفة. الشريفي. الشريفي. sebagai apa itu? الشريفي sebagai apa? نعت. نعت. نعت dari mana? Dari المسجد. المسجد. Berarti نعت sini ada dua. Ada dua. Pertama النبوي. Pakai ya nisbah. Nah, kenapa pakai ya nisbah? Kena dijadikan na'at. An-nabawiyyi, kemudian ini na'at pertama, asy-syarifi na'at yang kedua. Istamir. Wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa bi'iznillah. Naam, terjem. Saya telah salat di masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan saya suka untuk sholat di masjid. Saya suka sholat. Dan saya suka sholat di Masjidil Aqsa dengan izin Allah. Perhatikan, di sini ada masdar muawwal. Mana di sini? An usalliya. An usalliya. An usalliya. Usalli itu mansub. Kenapa mansub? Tanasabnya fathah. Usalliya kena masuk an. Wa uhibbu an usalliya, bisa diubah menjadi masdar muawwal, masdar sharih. Nah, ubah menjadi masdar sharih, masdar yang jelas nyata. Bagaimana? Wa uhibbu salata fil masjidil aqsa biiznillah. Wa uhibbu salata fil masjidil aqsa biiznillah. Naam, itulah masdar sharihnya. Baik, ahsan. Naam, fadhal ya. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda di latihan ke-17. Ada 3 nomor yang tersisa, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Silakan di 0218236543, halaman ke-38 di buku cetakan yang ketiga ini atau di buku jilid ketiga ini. Ya, silakan. Halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali di penghujung kajian kita bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi di 0218236543 atau membaca ya, dan mungkin ada pertanyaan dari Ustaz terkait dengan bacaan ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Di Jawa Timur. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Edi. Pak Edi, tempatnya di mana, Pak? Jawa Timurnya di mana? Di Bondowoso. Baik, Masya Allah. Silakan, Sir. Naam, ahlan wa sallam. Tafadhal. Ada buku di Pak Edi? Masya Allah. Masya Allah. Terputus sambungan teleponnya, mohon maaf. Anda bisa hubungi kembali, silakan Pak Edi di 0218236543. Ya, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Fadhal. Ya, halo. Silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Ahmad. Di mana Pak Ahmad? Di Cipanas Cianjur. Baik, ahlan, masyaallah. Ahlan, tafadhal ya Pak Ahmad. Insyaallah. Ada bukunya? Ma'akal kitab? Ayo, ada buku. Ma'akal kitab? Maaf ya, ya. Tidak ada bukunya, Pak? Iya, ya, maaf ya. Baik, kita tampilkan ya. Silakan Ahdani. Saya mau tanya yang lain aja dia. Ya. Ada kan ada huruf nahi itu ya sama nafi. Ya. Perbedaannya antara lam akdir sama la akdir? La akdir dengan lam la akdir. Akdiru dengan lam akdir. Lam akdiru. La akdiru. Iya, itu saja, Pak. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan ada la, ada lam, ada lamma. Iya. Semua itu apa? Menafikan. Cuma yang satu menjazamkan amalnya. Seperti lam walamma ini menafikan, dia menjazamkan. Adalah nafi, adalah nahia, nahia itu menjazamkan juga. Kalau la aqdiru itu la nafi. Apa itu la aqdiru? Saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Kapan? Sekarang. La aqdir. La aqdiru, saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Umpamanya suruh Bang Irfa, masalah Irfa hadha hadal hajar, angkat batu ini. Lalu dia mengatakan ana la aqdiru. La aqdiru, la astati'u, maknanya sama, saya tidak mampu. Nah, kalau lam aqdir itu menafikan masa lampau. Saya tidak mampu. Kapan? Bukan sekarang. Sebelum, telah berlalu zamannya, telah berlalu. Jadi lam, makanya lam yalid. Arti lam yalid tidak beranak. Nah, bukan belum beranak. Lam yalid tidak beranak. Ini menafikan masa lampau, ya. Nah. Dan terkadang istimrar, waktunya apa? Berlanjut. Jadi beda kalau la aqdiru itu la itu menafikan masa sekarang, kalau lam menafikan masa lalu. Contoh lain, la al-waladu la ya'kulu. Al-waladu la ya'kulu. Anak itu tidak makan. Kapan? Sekarang. Kalau kita katakan al-waladu lam ya'kul, anak itu tidak makan. Makanya, kapan tidak makannya? Waktunya lampau. Oleh karena itu, boleh kita pakai waktu lampau. Al-waladu lam ya'kul amsi. Al-waladu lam ya'kul amsi. Tapi kalau ke la, enggak bisa. La al-waladu la ya'kulu amsi. Hadza khata. Enggak bisa kita katakan al-waladu la ya'kulu amsi. Anak itu tidak makan kemarin. Ini bahasanya salah. Kenapa salah? Karena la itu menafikan masa sekarang. Kalau kita katakan al-waladu la ya'kulu al-an, betul. Al-waladu la ya'kulu al-an. Tapi kalau lam, karena masa lampau, maka boleh memakai keterangan waktu masa lampau. Al-waladu lam ya'kul amsi. Baik, itulah bedanya. Saja. Kalau lamma itu belum artinya. Lamma belum makan artinya. Ati lam lamma ya'kul. Lamma ya'kulil waladu, anak itu belum makan. Itu arti lamma. Lamma menjazamkan. Iya, betul. Lamma itu apa? Menjazamkan. Nam al-waladu lamma ya'kul. Lam wa lamma menjazamkan. Cuma bedanya apa? Kalau lam menyafikan masa lampau, kalau lamma masa sekarang. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Pak Ahmad di Cipanas. Mudah-mudahan bisa difahami, Pak. Jazakallah khair. Dan tampaknya tiga nomor yang tersisa tidak bisa kita lanjutkan di kesempatan malam ini karena sudah terbatas waktu. Dan kami akan angkat di penghujung kajian ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masdar yang sahih dari kata ghasala yang tadi disebutkan dalam kalimat ghaslan atau ghuslan. Ghaslan atau ghuslan. Taib, coba lihat kamus ya, biar yakin. Lihat kamus kembali. Ya. Lihat kamus sekali. Di situ akan disebutkan. Nanti ada baiknya lihat kamus sekali biar jelas. Ya. Yaitu masdar ghasala yaghsilu, ghasala yaghsilu ghuslan ya. Ghuslan, ghusul. Ya. Nanti bisa lihat itu dhammah ya. Kalau terasa itu dhammah itu ghasala yaghsilu ghuslan. Ya, ada baiknya coba lihat kamus kembali, itu akan disebutkan di situ, setiap kamus akan disebutkan. Ghusul. Ya, dhammah. Lebih tepat apa? Kalau terasa itu dhammah itu bukan fathah ya. Ghuslan. Ya, jadi ghuslan. Ghasala yaghsilu ghuslan. Jadi ghusul. Lil ghusli. Bukan lil ghusli, lil ghusli. Naam. Al-Qur'an mada, coba lihat kamus kembali. Baik, demikian bagian yang bertanya terkait dengan masdar masdar ghasala, dan bisa lebih diteliti kembali, dilihat kembali di kamus atau mu'jam yang mungkin Anda miliki. Jazakallah khair. Mungkin wallahu alam bisa ada dua, mungkin maknanya berbeda. Al-Qur'an coba rujuk kembali. Nah, bisa maknanya apa ghusl itu arti juga bisa mandi. Nah. Kalau ghasal itu mencuci. Ala kul hal coba rujuk kembali. Ya ini dan setiap saya itu agak lupa ya. Iya. Ya, ya, setiap ada perubahan ya. Harakat juga kan. Iya, perubahan harakat terkadang berubah makna. Berubah makna. Iya. Bagaimanakah membedakan masdar sharih dengan masdar muawwal? Mohon penjelasannya dari kas. Tadi saya jelaskan masdar muawwal itu itu istilah ya. Istilah itu masdar muawwal itu masdar yang dipalingkan. Ya. Dipalingkan kepada masdar. Katakan masdar muawwal, apa yang dipalingkan? An dan fi'il. Singkatnya biar gampang dan mudahnya, kalau ada an huruf nasab bersama dengan fi'il, itulah dikatakan masdar muawwal. Nah, itu istilah dalam ilmu nahu. Kalau ada an beserta fi'il, itu dikatakan masdar muawwal. Sedangkan masdar sharih adalah masdar asli. Contohnya daraba yadribu darban. Darban itu dikatakan masdar sharih. Sharih itu apa? Jelas. Ya. Nah, kalau an yadriba itu kan masdarnya kan tidak jelas. Yang jelasnya apa? Barb, itu jelasnya. Maka dikatakan masdar muawwal. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Dan mungkin yang bisa kita angkat dari pertanyaannya masuk melalui pesan singkat kita. Dan mohon maaf, kami akan angkat kembali pertanyaan yang Anda sampaikan mungkin pada kesempatan yang akan datang. Silakan. Baik, naam. Jazakumullah khairul jazaa ala husni ishtirakikum wa istima'ikum. Wa ana aqulakum Ramadan mubarak. Ramadan insyaAllah penuh berkah. InsyaAllah dengan Ramadan kita mohon kepada Allah SWT keampunan, kepada Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah, untuk mengisi Ramadan ibadah secara optimal insyaAllah. Dan hari kita Ahad. Tutup hari Ahad insyaAllah puas ya. Nah, insyaAllah sudah diumumkan ya, hari Ahad insyaAllah umat Islam akan melakukan puasa. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala atau semua dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.